Jenis eksekutif ini cuma cuman dia ubah. Artinya dia buat eksekutif pas profesi ini. Kan itu bilangnya fakultas itu ya sudah dia. Makanya kalau masalah kemarin kan itu makanya iyo ini yang kasus-kasus poli-poli ini sampai dia lapor ke Polda kan mengkandekan ya tuh status-status cerita naik ini di Facebook ini pakai mobil baru apa sih mat sekali dapat 8 anak puluhan juta pak masalahnya poli-poli itu baru yang mbak lapor polisi, polisi mbak lapor, ya polisi kan gagal juga ini kan? Jadi polisi yang mbak lapor sendiri, polisi lapor polisi. Ternyata di, tidak pernah masuk sama sekali. Kebaik. Pas mereka hitung-hitung sudah harus sarjana, kok ijazah tidak keluar? Yang memang tidak pernah menemui data ini sama sekali. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. ولكن وكان جدا باي لقيا ربا انا كنب ولكن ابجدت لقيا ما كان جا كيو لقيا دامو لا جسدين